Baik, kita masuk di pembahasan Umdatul Fiqh. Kemarin ada masalah itu, apa itu? Cara bangkit dari rakaat ganjil. Kita kan kemarin alhamdulillah kuatkan bahwa disunahkan duduk istirahat. Disunahkan duduk istirahat. Sekarang bagaimana bangkit dari rakaat ganjil ini ke berdiri setelah sujud kedua? Setelah sujud kedua. Iya. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah mengatakan duduk istirahat atau yang mengatakan apa? Langsung berdiri. Ada perselisihan terkait dengan cara bangkitnya, berdirinya. Di antara para ulama ada yang berpendapat kalau seorang bangkit ya dari sujud ya, apakah langsung berdiri atau dari sujud duduk istirahat dulu seperti kemarin yang kita kuatkan. Ada yang menyatakan dia berdiri dengan ujung kedua kakinya, kemudian kedua tangannya bersandar di atas kedua lututnya. Bersandar, berdiri dengan menggunakan kekuatan ujung kedua kakinya dan kedua tangan di lututnya. Kedua tangan di lututnya. Paham ini mubat? Coba gimana itu mubat? Nah, di tengah-tengah sinilah. Muslah. Kita mau di tengah supaya di belakang. Iyalah. Jadi kalau dari sujud, jadi sujud yang mau bangkit langsung ini. Nah, kenapa ini dia kebilang bersandar kepada kedua kaki, jadi kedua tangan di atas lutut. Ya langsung berdiri. Ah, begitu. Paham kan? Tidak bersandar lagi kepada tempat sujud dengan kedua tangan. Nah, demikian pula yang duduk. Yang duduk, berarti sudah duduk istirahat begini, gimana caranya? Langsung seperti itu. Bersandar kepada kedua ujung kaki. Ini pendapat pertama, ini pendapat yang pertama. Iya, mereka berdalil dengan beberapa dalil sebenarnya, banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dia katakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi salati ala suduri qadamaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salat itu di atas kedua ujung kakinya. Di atas kedua ujung kakinya seperti tadi. Iya, di atas kedua ujung kakinya. Cuma hadis ini ya disebutkan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu ya, nomor 288, tapi dia adalah hadis yang dhaif. Syalbani dhaif. Syalbani rahimallahu taala dhaifkan dalam Sunan, dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Khalid ibn Ilyas. Dia matrukul hadis. Ini rawi, kalau ada rawi ini Muhammad ibn Khalid ibn Ilyas, hadisnya matruk. Ditinggalkan. Artinya hadisnya mungkar. Bisa dikatakan palsu. Yang tidak bisa naik dengan adanya pendukung, maka si Al-Bani tidak sahihkan. Walaupun ada pendukungnya, tidak bisa naik ke derajat hasan ligoirihi. Tidak bisa. Demikian pula nanti kalau ada hadis yang rawinya matruk, tidak bisa juga dia mendukung yang lain. Jadi hadis yang rawinya matruk itu tidak bisa mendukung dan tidak bisa didukung. Pokoknya jalan di tempat saja. Tahu ini? Makanya tidak ada yang mengatakan dia hasan ligoiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dia selama-lamanya apa? Do'if. Do'if. Jadi hadis itu mengatakan seperti itu tadi, do'if. Mereka juga berdalil juga dengan hadis Wa'il bin Hujur. Sebenarnya seandainya hadisnya rawinya sayyul hifdz, hafalannya saja jelek, bisa didukung dengan hadis ini. Tapi karena tadi rawinya matrukul hadis, tidak bisa naik. Ada hadis tadi Abu Hurairah, ini dari hadis Wa'il bin Hujur juga sama, idza nahadha nahadha ala rukbatayhi wa atamada ala fakidaihi. Apabila belum berdiri, maka belum berdiri dengan kedua lututnya dan bersandar di atas kedua pahanya. Artinya tangannya tidak di lantai. Ya, langsung tadi di lutut yang bergerak, kemudian tangan di mana? Tangan di paha. Tangan di paha. Ini katanya, tapi hadis ini riwayat Abu Daud dan dia hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani dalam Sunan Abu Daud. Kenapa? Sumber musibahnya karena ada rawi bernama Abdullah, ya, Abdul Jabbar Ibnu Wa'id Ibnu Hujur, dia tidak mendengar dari bapaknya. Artinya rawi ini sebenarnya bisa dikatakan anak sahabat, anaknya Wa'il Ibnu Hujur, tapi dia tidak mendengar dari bapaknya. Kenapa tidak mendengar? Ya, mungkin saja dia masih kecil, bapaknya meninggal. Akhirnya dia tidak mendengar. Ketika dia sampaikan dari bapaknya, maka hadisnya apa? Munqati. Terputus. Dia menceritakan hadis yang dia tidak dengar. Makanya hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Jadi ingat saja kalau ada Abdul Jabbar Ibnu Wa'il Ibnu Hujur, hadis dhaif selamanya begitu. Hadis dhaif. Ini dalil mereka. Ya, sementara pendapat yang lain bahwa seorang kalau bangkit dari sujud, ya, seorang kalau bangkit dari sujud, maka dia bersandar, ya, setelah dia duduk istirahat, dia bersandar dengan kedua, dia bersandar dengan kedua telapak tangannya di atas lantai atau tanah, ya, bersandar dengan kedua tangannya di atas lantai atau tanah tempat dia sujud, ya, kemudian berdiri. Kemudian apa? Berdiri. Ini mudah ini ya. Jadi, coba Muswar, gimana ini? Kalau langsung berdiri dari sujud, yang bagi yang langsung berdiri, ya. Iya. Nah, seperti itu. Duluan lutut naik, baru tangan. Jadi dia bertumpu pada apa? Kedua tangan. Tapi ini sulit disunahkan bagi orang yang langsung berdiri. Yang kedua yang duduk istirahat, ini yang paling pas. Ini yang paling pas untuk mereka. Iya, coba. Jadi dari duduk saja, dari duduk. Nah, coba ulang buat anu. Iya, bersandar kepada kedua tangan. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimallahu taala. Pendapat dari Imam Syafi'i rahimallahu taala, demikian pula Imam Malik. Bahkan dinukil ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka berdalil dengan hadis Malik Ibnu Huwairid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, jelas sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, dia katakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa idza rafa'a ra'sahu 'ani sajdati tsaniya jalasa wa tamada 'ala al-ardi tsumma qama. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat apabila belum mengangkat kepalanya dari sujud kedua, maka belum duduk. Duduk apa ini? Duduk apa ini kemarin? Duduk istirahat sebelum berdiri. Iya, kemudian belum bersandar di atas bumi, di atas tanah, di atas tempat sujud. Ya, kemudian belum berdiri. Hadis riwayat Bukhari sebagaimana dengar. Maka ini pendapat tentunya pendapat yang kuat karena kuat hadisnya. Pangkat kan ada dua pendapat. Satu hadis lemah, satu hadis kuat riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian apakah tangan dikepalkan atau dibuka ketika bersandar tadi? Ini kelengkapan saja faedah tadi. Ketika kita naik bersandar yang kedua telapak tangan, apakah tangan dikepalkan di seperti ini atau tangan di buka atau tangan dibuka? Dalam masalah ini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, di kalangan para ulama ada di antara mereka ia menyatakan bahwa tangan dikepalkan, dibuat seperti ini. Mereka berdalil dengan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dinukil oleh murid beliau yaitu Al-Azraq Ibnu Qais, dia berkata, tabi'in beliau, murid Ibn Abbas Ibnu Umar, ra'aitu Abdullah Ibnu Umar wa huwa ya'jim fi shalah. Saya melihat Ibnu Umar beliau ya'jim fi shalah. Beliau seakan-akan mengadon dalam salat. Artinya mengadon itu ya, dia kepalkan tangannya. Dia kepalkan apa? Tangannya. Maka ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama. Dia bersandar di atas kedua tangannya kalau berdiri. Artinya dalam keadaan tangannya dikepalkan. Fakultu, maka saya katakan, yaitu Al-Azraq Ibn Qais, mahada ya Abu Abdurrahman. Apa ini Abu Abdurrahman? Iya. Qala, maka Abu Abdurrahman maksudnya kunyanya Abdullah Ibn Umar. Maka beliau berkata, ra'aitu Rasulullah SAW ya'jinu fi sholati ya'ni atami. Saya melihat Rasulullah SAW ya'jinu. Beliau mengepalkan tangannya dalam sholat, dalam keadaan beliau bangkit dari sujud, bersandar dengan kedua tangannya. Ini hadis yang mereka pakai. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Mukbil, didhaifkan juga oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Beliau bilang dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Al-Haytham Ibn Imran, ada rawi yang bernama Al-Haytham Ibn Imran. Rawi ini adalah rawi yang majhul. Rawi ini adalah rawi yang majhul, tidak diterima hadisnya karena dia rawi yang majhul dan ditau jar dan ditau ta'bil. Dan ditau jarnya, jar dan ta'bilnya. Tidak ada komentar dari ulama hadis terkait dengan ia Al-Haytham Ibn Imran ini. Jadi hadisnya dhaif dan ada rawi yang majhul. Ada rawi yang majhul. Sementara ulama yang lain ya berpendapat ya, dan ini merupakan pendapatnya ya orang-orang Syafi'iyah, bahkan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa tangan itu dibiarkan terbuka ketika bersandar di atas ya lantai atau tanah. Kenapa? Karena ini adalah asal. Kan cuma disebutkan bersandar di atas kedua tangannya. Karena ini adalah asal. Kenapa dibilang asal? Antum lihat hadis Ibnu Umar tadi. Qais Al-Azraq Ibnu Qais bilang, apa ini? Dia merasa apa? Itu hal yang baru, hal yang aneh. Apa ini? Itu menunjukkan apa? Asalnya apa? Dibuka, seandainya sahih itu hadis tadi. Kalau seandainya sahih, kita katakan hadis sahih. Al-Azraq Ibn Qais heran terhadapnya. Itu menunjukkan apa? Asalnya dibuka, bukan dikepalkan. Paham kan? Makanya dia bertanya. Kan itu ya menyelisih kebiasaan dari bangkit dalam sholat. Tamubat? Iya, ini dua masalah yang kita belum sebutkan kemarin. Baik, setelah itu kita lanjut. Qala rahmallahu ta'ala fa yusalli tsaniyah kal ula. Maka dia salat yang kedua seperti yang pertama. Ini kemarin ya. Ya, fa idza faragha minhu ma jalasa lit tasyahud. Ya, adapun itu kemarin sudah selesai karena Nabi memang katakan tsumma al-dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan hal itu dalam salatmu seluruhnya. Fa idza faragha minhu ma jalasa lit tasyahud. Apabila dia telah selesai dari keduanya. Maksudnya keduanya mana, apa maksudnya? Hah? Dari? Hah? Dari mana keduanya? Maksudnya dari dua rakaat. Kan tadi satu rakaat, kemudian dia sholat yang kedua seperti yang pertama. Rakaat kedua maksudnya. Iya, rakaat yang kedua. Maka setelah itu apa yang dia lakukan? Ini. Fa idza faragha minhuma, kalau dia iya selesai dari keduanya, maksudnya dari rakaat pertama dan yang kedua, dari rakaat pertama dan yang kedua, jalasa li tasyahudi, maka dia duduk untuk tasyahud. Duduk untuk tasyahud. Ya, bagi sholat yang dua rakaat berarti ini tasyahud akhir. Bagi sholat yang satu bagi sholat yang 2-4 rakaat atau 3 rakaat, maka ini tasyahud awal. Nah, hukum duduknya. Maka dibedakan. Kalau dia tasyahud awal, bagi orang, bagi sholat yang memiliki 2 tasyahud, maka hukumnya wajib untuk duduk tasyahud. Paham? Tasyahud pertama hukumnya apa? Wajib. Walaupun para ulama silang pendapat dalam masalah ini. Silang pendapat. Orang Syafi'iyah mengatakan bahwa tasyahud awal sunnah. Tasyahud awal hukumnya adalah apa? Sunnah. Kenapa bisa sunnah? Ya, karena Nabi pernah langsung berdiri di tasyahud awal. Nabi pernah langsung apa? Berdiri di tasyahud awal dan belum tak kembali. Belum tidak kembali. Ini menunjukkan apa? Sunnah. Kata mereka, sementara ulama yang lain mengatakan wajib. Tasyahud pertama hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena dalam hadis yang dipakai oleh orang Syafi'iyah tadi, Nabi sujud sahwi. Nabi sujud apa? Sahwi. Nah, akan datang bersama kita nanti pembahasan terkait dengan sujud sahwi setelah bab sifat solat ini, bahwa sujud sahwi itu hukumnya adalah, hukum sujud sahwi adalah disyariatkan pada perkara yang ditinggalkan rukun atau wajib. Disyariatkan sujud sahwi kalau yang ditinggalkan itu adalah rukun atau apa? Wajib. Yang sunnah tidak dilakukan sujud sahwi padanya. Yang sunnah tidak dilakukan sujud sahwi. Jadi ketika Nabi sujud sahwi, ini menunjukkan tasyahud tadi hukumnya adalah apa? Tasyahud tadi hukumnya adalah apa? Wajib. Wajib. Ini kalau punya dua tasyahud. Ya, ada pun tasyahud akhir, para ulama juga berselisih pendapat. Tapi perselisihannya bukan sunnah sama rukun. Perselisihannya antara wajib atau rukun. Kalau tadi tasyahud awal, sunnah wajib. Begitu. Kalau tasyahud akhir, apakah sholat yang memiliki dua tasyahud atau satu? Maka para ulama berselisih. Ada yang mengatakannya wajib, dan ada yang mengatakan adalah apa? Rukun. Tasyahud akhir. Ya, duduk padanya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan rukun. Apapun yang kita pendapat, berpendapat, maka harus dilakukan. Harus dilakukan, karena ini tidak boleh ditinggalkan, perkara wajib. Kalau ditinggalkan karena sengaja, apakah rukun ataupun yang wajib, itu batal sholat. Itu batal apa? Sholat. Mau dibilang wajib atau rukun, sama-sama membatalkan apa? Sholat. Kalau ditinggalkan, sama-sama membatalkan sholat, kalau ditinggalkan. Ini masalah. Kemudian jalan salib tasyahud sudah, duduk untuk tasyahud. Bagaimana duduknya? Kata beliau, muftarisyan. Duduk dengan cara duduk iftirash. Duduk dengan cara melakukan duduk dengan cara iftirash. Tahu duduk iftirash? Beliau terangkan. Faya busutu yadahul yusra ala faqidihil yusra wa yadahul yumna ala faqidihil yumna wa yakbidu minhumal khinsir wal binsir wa yuhalliku ibham ma'al wusta wa yushiru bisababah. Ini kelengkapannya. Berarti duduk dengan cara duduk iftirash. Duduk iftirash yaitu dengan duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Duduk iftirash. Duduk ya seperti kemarin, duduk antara dua sujud. Ya, duduk iftirash. Ini dilakukan dan hukumnya adalah sunnah. Mereka berdalil, ya, mereka berdalil dengan banyak hadis yang sahih di sini, banyak sekali terkait dengan hukum duduk iftirash ini, cara duduk tasyahud, ya, ketika ya solat itu hanya memiliki apa namanya memiliki dua kali tasyahud, satu kali tasyahud, ya, sangat banyak datang dari hadis Ibnu Umar. Ya, dan juga dari hadis yang lainnya yang terkait dengan duduk iftirash. Duduk iftirash dengan cara yang sudah kita ketahui kemarin, di duduk antara dua sujud. Kemudian yang dia lakukan, faya busutu yadahul yusra ala faqidihil yusra. Dia hamparkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Ya, diletakkan di atas paha. Ya, dihamparkan seperti ini, maksudnya diletakkan begini. Di atas paha kirinya. Wa yadahul yumna ala faqidihil yumna. Ya, tangan kanan di atas paha kanan. Paha kanan. Kemudian kata beliau, yakbidu minhal khinsir dia mengkobat, mengepalkan jari kelingki, ya, wal bisir, jari manis, dua ini sudah. Wa yuhallikul ibham ma'al wusta, dia lingkarkan ibham, ibham ini ibham jari besar, kita bilang apa, ibu jari, ma'al wusta bersama yang tengah, dia lingkarkan, ya, dia apa, lingkarkan. Jelas ini seperti ini, yang kanan, yang kanan, yang kanan, ya, ini sunnah. Nah, datang penukilannya dalam sifat sholat Nabi SAW, dan ini salah satunya. Ini salah satu cara ya meletakkan tangan. Ini banyak dalil terkait dengan keterangan ini. Ya, ini salah satu cara. Ya, cara satu cara atau posisi jari jemari. Ada juga cara lain disebutkan di sana. Boleh kita ya menggenggam semua ini. Khinsir, binsir, dan wusta, kita genggamkan semuanya, ya. Kemudian disatukan dengan ibham, tidak dilingkarkan. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Ini cara kedua, ya. Cara kedua, ya. Yang terbuka hanya ibham. Ini sahih dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga cara ketiga yang mereka terangkan, yaitu tidak ada yang digenggam semua ini tadi. Tidak ada yang digenggam. Sah juga. Banyak orang awam kan begitu lakukan. Tahu enggak? Iya. Mereka kan hanya letakkan baru tunjuk. Betul kan? Ini juga sunnah, enggak ada masalah. Itu tiga cara. Itu tiga cara dalam posisi apa? Jari. Semua ini boleh. Jadi boleh digenggam dua, kemudian lingkarkan yang tengah dengan jari telunjuk. Boleh semuanya dikepalkan kecuali jari telunjuk. Boleh juga semuanya dibuka kemudian beri syarat dengan jari telunjuk. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada masalah Ismail? Hah? Hah? Ada? Tidak ada masalah. Semuanya datang dengannya sunnah. Semua adiknya datang dengannya sunnah. Belum terangkan sini satu cara saja. Kemudian wayushiru bisababah, dia berisyarat dengan as-sababah, jari telunjuk. Ya, dia berisyarat dengan jari telunjuk. Baik, dia berisyarat dengan jari telunjuk. Kapan diangkat? Kapan dia berisyarat dengan dari jari telunjuknya? Ini dibicarakan oleh para ulama. Dinukil dari sebagian orang Syafi'iyah. Dinukil dari sebagian orang Syafi'iyah. Terkait dengan masalah ini. Iya. Seperti dinukil oleh Ibnu Sabbah rahimahullah ta'ala, bahwasannya dia berisyarat ketika tasyahud. Maksudnya tasyahud ketika mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian mereka ketika isbat, ada mengatakan sebagian mereka syafi'iyah, ketika isbat, kalimat isbat, karena la ilaha illallah itu ada dua. Ada nafi, ada isbat. Nafinya maksudnya la ilaha isbatnya illallah. Jadi dia siap-siap memang asyhadu an la ilaha illallah. Ini dinukil dari sebagian Syafi'iyah, para pengikut orang-orang apa? Syafi'iyah, pengikut dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sementara mayoritas ulama yang lain, mereka mengatakan tidak. Ya, tidak. Karena hal itu menurut mereka tidak ada dalilnya. Dan memang dalilnya cuma satu. Dalilnya adalah memang cuma satu, yaitu hadis, mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yang itu dipakai oleh jumhur juga, yang dipakai oleh jumhur juga. Di situ dinukil bahwa Nabi SAW idza tasyahhada, Nabi apabila bertasyahud, apabila bertasyahud, Nabi meletakkan, ya, Nabi meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, kemudian dia berisyarat seperti tadi itu, berisyarat dengan jari telunjuk, berisyarat dengan jari telunjuk. Kata dalil mereka kalau orang Syafi'iyah, di situ tadi dikatakan idza tasyahada. Menurut mereka dibilang idza tasyahada, maksudnya kalau dia bersyahadat. Tahu pemahamannya? Idza tasyahada, apabila dia ber apa? Apa terjemahan menurut mereka? Kalau dia bersyahadat. Itu sisi pendalilannya. Kalau dia bersyahadat. Cuma pendapat ini sangat jauh. Makanya Imam Syafi'i tidak berpendapat seperti itu. Kenapa dibilang sangat jauh? Kalau begitu, tangan tidak usah letakkan di paha. Kan susunan semua ini. Bukan hanya saat menunjuk ini. Kan dikatakan, adalah karena Nabi SAW idza tasyahada. Adalah Nabi SAW apabila belum bersyahadat. Kalau begitu maknanya? Belum letakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Kalau begitu semuanya begini saja dulu. Pas bersyahadat baru naikkan ke atas. Kan seharusnya begitu pemahaman. Karena semuanya urutannya sama. Makanya ini kata mereka tidak ada dalil sama sekali. Ya, sebagai ulama mengatakan tidak ada dalilnya sama sekali. Ya kan lafadznya idza tasyahada. Apabila Nabi bertasyahud. Jadi kapan beliau berisyarat? Apabila apa? Bertasyahud, bukan bersyahadat. Iya kan? Karena melafadznya idza tasyahada. Apabila Nabi apa? Bertasyahud. Nabi letakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, belum melingkarkan khinzir binzir, kemudian mengepalkan khinzir binzir, kemudian melingkarkan yang wusta dengan ibham, kemudian berisyarat. Semua ini terjadi kapan? Diceritakan idza tasyahada. Semua itu apabila beliau apa? Bertasyahud. Jadi tidak ada sama sekali dalil. Tidak ada sama sekali dalil dari orang Syafi'iyah menukikan tersebut. Apalagi ketika mereka mengatakan ketika kalimatul itsbat itu lebih jauh lagi. Ya, ketika diangkat, ketika kalimat la ilaha illallah lebih jauh lagi. Tidak ada sama sekali dalilnya. Tidak ada sama sekali dalilnya. Jadi dia berisyarat dari awal. Dia berisyarat dari awal. Dan berhenti berisyarat ketika selesai tasyahud. Berhenti dari berisyarat ketika selesai tasyahud. Kan semua yang dikatakan idza tasyahada. Ada sebagian orang saya lihat sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih tunjuk. Apa ini? Syariat apa ini? Ini tambahan dalam ibadah. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Karena semua ini dilakukan kapan? Tasyahud. Kapan kita salah? Tidak ada lagi. Sudah selesai tasyahud. Sudah selesai apa? Tasyahud. Kenapa masih ditunjuk? Iya kan? Tadi kita menunjuk karena perintah Nabi. Karena Nabi contohkan. Nabi contohkan ketika beliau apa? Bertasyahud. Kita kan sudah selesai. Kenapa masih tunjuk? Kita kan sudah selesai dari apa? Tasyahud. Kita sudah selesai dari tasyahud. Jelas ini kan? Jadi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Paham bukan? Ya? Tidak? Yakinimu. Paham dia? Atau tidak? Tahu begini, kalau begini, maksudnya sabar. Nah, yang ini dulu satu-satu, saudara. Satu-satu. Iya, mubar, Pak. Iya. Nggak sabar sekali tuh mubar. Satu-satu diselesaikan. Iya. Nah, kemudian keadaan jari sudah tadi, alhamdulillah, keadaan jari sudah. Kemudian berisyarat dengan dari jari telunjuk. Berisyarat dengan jari telunjuk sudah tadi caranya, ya. Dan kapan berisyarat? Kemudian sekarang masalahnya apakah digerakkan? Baru mubar. Ya, apakah jarinya digerakkan? Ada dua pendapat terkait dengan jari digerakkan atau tidak. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, mereka menyatakan digerakkan. Mereka katakan jari digerakkan. Jari digerak-gerakkan. Iya. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i, Ibn Hibban, dan Al-Baihaqi rahimallahu taala dari hadis Wa'il bin Hujr. Dari hadis Wa'il Ibn Hujr radhiyallahu taala dikatakan summa qa'ada fatara syarijalahu al-yusra wa wada'a kaffahu al-yusra 'ala fakhidhihi wa rubbatayhi al-yusra wa ja'ala hadda mirfaqaihi al-ayman 'ala fakhidhihi al-yumna ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. Jadi ada yang berpendapat digerak-gerakan. Dengan dalil hadis Wa'il bin Hujr, dia katakan, kemudian Nabi SAW duduk karena dia lihat solat Nabi. Kita langsung potong di pas duduknya. Dan dari awal dia lihat dan takbir. Sebagian potongannya sudah kita sampaikan kemarin. Iya. Jadi dia duduk. Dia duduk, dia melakukan iftirash. Rijlahul yusra, kaki kirinya dia hamparkan, bentangkan, dia duduk di atasnya. Maka dia letakkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kirinya. Maksudnya telapak tangan di paha dan lutut. Artinya ada dari tangan itu terletak di paha kemudian ke lutut. Maksudnya ada dari jari ke lutut. Iya. Kemudian beliau jadikan ya batasan siku kanannya di paha kanannya. Siku kanan di paha kanan. Batasan paling ujungnya maksudnya sampai di pahanya saja. Di paha kanan memang antara paha dan lutut. Antara paha dan lutut itu sepanjang ini satu hasta. Sudah diukur pas. Karena kalau tidak nanti begini. Paham kan? Iya, jadi sudah pas penciptaannya sempurna. Kemudian ini istilahnya ini. Summa rafa isba'ah. Summa qabada baina asabihi. Dia genggam seluruh jarinya. Ini yang tadi di antara dalil juga ya, cuman ada tambahan di sini. Kalau semua ini tidak ada masalah ini. Tambahan sebentar yang dipermasalahkan oleh para ulama. Ya, kemudian genggam seluruh jarinya, ya, dan dia lingkar isbah, ya, jari, ya, ibu jari dengan jari tengahnya, digenggam jari dan dilingkar. Kemudian setelahnya ini tambahannya. Faraaituhu yuharrikuha yad'u biha. Maka saya melihat Nabi SAW menggerak-gerakannya, berdoa dengannya. Ya, saya lihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakannya berdoa dengan. Ini hadis yang dipakai oleh ulama yang mengatakan digerakkan. Hadis ini ya dengan riwayat yang didengar tadi itu ulama mengatakan bahwa dia adalah hadis yang syadz. Hadis yang syadz salah tempatnya. Tambahannya dianggap syadz. Ya, tambahan dianggap syadz. Kenapa? Karena bersendiri dengan meriwayatkan tambahan itu, Nabi menggerakkannya dan berdoa dengannya. Bersendiri dengan tambahan itu, seorang rawi yang bernama Zaidah ibn Qudamah. Tambahan itu bersendiri dalam meriwayatkannya seorang rawi yang bernama apa? Zaidah ibn Qudamah. Ya, seorang rawi yang bernama Zaidah ibn Qudamah. Dia selisih banyak rawi. Yang lain yang lebih kuat darinya dan lebih banyak. Ya, lebih kuat dan lebih banyak. Ketika ada rawi yang menyelisihi rawi yang lebih kuat atau rawi yang lebih banyak jumlahnya daripada dia, itu hadisnya dianggap syadz. Dalam istilah ulama mustalah hadis. Hadis dianggap apa? Syadz, ganjil. Karena semua meriwayatkan tidak ada kata menggerakkan, tiba-tiba dia ada kata menggerakkan. Maka ini tambahan dianggap apa? Syad namanya, ganjil. Dan tambahan yang ganjil itu dianggap termasuk bagian dari hadis dhaif. Nah, dia menyelisih banyak rawi. Di antara para ulama ada menyebutkan dia menyelisih syubah. Dia menyelisih syubah yang lebih kuat darinya. Ini asli ya? Dia menyelisih Sufyan al-Thawri. Masya Allah. Ini syubah Sufyan al-Thawri, rawi Bukhari Muslim. Ia dia selisih yang lebih kuat. Dia selisih Khalid Ibn Khalid At-Tuhan, Ya, dia selisih juga Zuhair ibn Muawiyah. Dia selisih juga Muhammad ibn Fudail. Dia selisih juga ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah. Dia selisih juga Ayat Abdul Wahid ibn Ziyad. Dia selisih juga Salam ibn Sulaim. Dia selisih juga Abdullah ibn Idris. Ya, dia selisih juga rawi-rawi yang lain disebutkan. Ada 12 rawi yang diselisihkan. Yang mana 12 rawi itu lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat dari Zaidah ibn Qudamah. Dengan kesimpulan itu hadisnya salah. Hadisnya apa? Salah. Karena kalau seandainya benar, kenapa banyak yang tidak meriwayatkannya? Dia sendiri yang punya tambahan itu. Dari awal sampai akhir ada semua meriwayatkan, tapi tambahan wa yuharrikuha yadu biha, dia gerakan dan berdoa dengannya. Ini hanya dia yang menambahkannya. Hanya rawi yang bernama apa? Zaidah ibn Qudamah. Oleh karena itu hadis itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Tidak bisa naik di derajat. Kalaupun sahih, maka yang diinginkan nanti adalah di pendapat kedua akan mereka arahkan. Kalau seandainya sahih, kan ada yang mensahihkannya seperti Syekh Albani. Ada yang mensahihkannya seperti siapa? Syekh Albani. Terus terang ini mubah. Tapi Ustadzul mubah, doibkan. Nah, Syekh Mukbil, doibkan juga. Murid-muridnya Syekh Mukbil, semuanya doibkan. Ya. Sementara pendapat kedua enggak. Dia cukup berisyarat dengan ini banyak hadis yang sahih. Banyak hadis yang sahih. Banyak tanpa ada kata apa menggerakkan. Ada dari hadis Ibnu Umar, ada dari hadis Abdul Ibnu Al, siapa tadi, Malik Ibnu Huwairid. Tidak ada kata menggerakkannya. Anggaplah hadis tadi sahih dan itu dari pendapat mayoritas yang tidak menggerakkan. Anggaplah hadisnya sahih, maksudnya digerakkan di awal kali berisyarat, kan pasti bergerak. Ya kan? Tidak mungkin kita angkat tanpa gerakan. Ya enggak mudah. Itu maksudnya yang dia bilang wa kana yuhadikuha, yaitu saat diangkat, bukan menggerakkan secara apa? Berulang. Jadi jangan salah paham. Dianggaplah kita sahihkan. Ini kan lihat susunannya. Nabi letakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Belum lingkarkan tangannya, belum lingkarkan apa? Kanannya, jari-jarinya, dan belum berisyarat dengan sababa, dan belum gerakan. Semua kan susunan sama. Berisyarat dan bergerakan maksudnya satu kali saat berisyarat. Itu kalau seandainya apa? Sohi. Paham, Mubat? Iya. Jangan sampai ada yang tahu. Orang ini, si Albani ini yang sohi kan? Iya. Kan begitu? Iya. Kan kalau bertebak, si Mubil juga doifkan. Kan kalau berdebat, nah jadi daripada kita saling bombe, ya kan bisa dikompromikan. Jadi dia gerakan di awal, saat dia tunjuk, bukan digerakan, ya seterusnya. Ya digerakan seterusnya. Ada juga bantahan, sebagian orang mengatakan disunahkan. Karena itu katanya akan membuat syaitan itu lari. Ya, akan membuat apa? Syaitan itu lari dengan gerakan itu. Dibantah oleh orang-orang Malikiyah, kamu gerakan satu jari, ya syaitan akan menggerakkan 1000 jarinya. Iya kan? Kalau seandainya kamu gerakan satu jari dengan satu jari ini, syaitan akan lari terbirit-birit. Ya, kamu gerakan satu telunjuk, syaitan akan menggerakkan seluruh jarinya untuk menggodamu. Iya kan? Makanya hal itu tidak bisa. Hadisnya dhaif juga. Alhamdulillah. Intinya hal ini tidak digerakkan dengan penjelasan yang tadi. Alhamdulillah. Kemudian waikulu at-tahiyat. Ini mungkin besok. Memang masalah agak rumit ini. Masalah kan memang para ulama berselisih ketat dalam masalah ini. Ia dibangun di atas pensohihan atau pendhaifan hadis yang ada. Alhamdulillah kita ambil sedikit. InsyaAllah kalau besok ambil mungkin banyak, karena memang hanya bacaan tasyahud saja lanjutannya. Hanya baca. Ada pertanyaan? Berarti itu tadi rawi yang 12 itu kan? Dua kekuatannya yang menjelaskan dan menjelaskan. Memang kekuatan rawi-rawinya dan jumlah-jumlah itu. Ya begitu. Jadi dalam mustalah kan gini. Ketika ada rawi, pertama kaidahnya, kalau ada rawi menyelisih yang lebih kuat darinya, itu sudah syarat. Satu. Terus Ketika syarat kedua, kalau dia menyelisihnya jumlah yang lebih banyak, syarat juga. Ya, iya. Jadi dua di pelanggaran Zaid dan Qudamah. Dan hadis syarat tidak bisa dinaikkan. Hadis syarat tidak bisa dinaikkan. Dan alhamdulillah kita cukupkan dulu insyaallah. Nanti besok lanjut bacaan tasyahud. Yang banyak perselisihannya gerakannya. Adapun bacaan tasyahud itu semuanya sah dari Nabi, apapun bacaannya semuanya sah.